Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin azzani wa azzakumullah, walhamdulillah nashkurullaha wa nahmaduhu ala ni'amihi al-zahirah wal-batinah wa minha majlisana hadha wa liqa'akum. Ana masrurun biliqa'ikum jami'a, fa insyaallah innakum talibuna mujtahidun. Allahumma amin. Wasalihuna. Allahumma amin. Fa insyaallah sanwasilu darsana lil kitab al adabil mufrad lil imam al bukhari rahimahullahu taala. Wa qad intahaina min bab atu adda fil umur. Sahih? Iya. Nah, naqra al ahadith jami'annya. Tayib, fa nabda. Tayib, bab al jadid. Qala al imam al bukhari rahimahullahu taala, babu al-baghyu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab al-baghyu. Setelah beliau membahas tentang permasalahan sikap kehati-hatian, sikap barakallahu fikum tidak gegabah, sikap santun, ya, sikap barakallahu fikum lunak. Pada bab berikutnya beliau gandengkan dengan pembahasan tentang al-baghyu. Al-baghyu lughatan, al-baghyu secara bahasa, bima'na al-fasad wasyiddati. Al-baghyu lughatan bima'na al-fasadi wasyiddati. Al-baghyu secara bahasa maknanya adalah rusak, ya, parah, ishtadda. Nah, itu makna secara bahasa. Kaqaulihim, seperti pernyataan mereka, baghyal jarhu idza fasada. Baghyal jarhu idza fasada. Nah, lukanya itu sudah semakin rusak, ya, apabila luka yang menimpa tubuh tadi fasada, merusak bagian tubuh atau organ. Dikatakan baghyal jarhu. Nah, luka itu telah merusak. Wa qaulihim, seperti juga ucapan mereka, baghyal mataru. Hujannya itu baghya. Idza ishtadda. Ketika hujannya itu apa? Deras. Nah, ya. Semakin menjadi-jadi. Semakin kencang. Dikatakan baghyal matar. Hujannya itu semakin deras. Itu makna asal, makna asli dari kalimat al-baghyu. Menunjukkan sesuatu yang rusak atau sesuatu yang semakin barakallahu fikum parah, ya, semakin kencang. Nah. Summa utliqa al-baghyu ala at-ta'addi wal-mujawazati al-haddi wa mujawazatil haddi bighairil haqqi. Wa qasdil fasadi. Kemudian utliqa, penggunaan kalimat baghyu ini diperluas, ya, untuk sesuatu yang bermakna at-ta'addi. Barakallahu fikum. Wal mujawazatul had. Ya, sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang sifatnya itu barakallahu fikum mencelakai orang lain. Nah. Bi ghairil haq, dan itu dilakukan tanpa dengan alasan yang benar, ya. Nah. Jadi al-baghyu dalam penggunaan istilahnya ternyata meluas. Digunakan untuk tindakan apa? Menyakiti orang lain atau melampaui batas tanpa ada alasan yang benar. Wa qasdil fasad juga digunakan untuk makna orang yang punya maksud untuk merusak. Nah, barakallahu fikum. Sayyid. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnul Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Barakallahu fikum. Naam. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan tambahan penjelasan tentang kalimat al-baghyu. Kata beliau, al-baghyu mujawazatul haddi huwa imma ayyakuna tadyi'an tadyi'an lil haqqi, asal kata dari dayya'a, yudayyi'u tadyi'an. Wa imma ayyakuna ta'addiyan lil haddi fahuwa imma tarku wajibin wa imma fi'lu muharramin. Demikian dinukilkan dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 14, 1 strip 14. Nah. Kata Ibnu Taimiyah, al-baghyu mujawazatul had. Intinya al-baghyu itu tindakan yang melampaui batasannya. Nah, bisa jadi kata beliau bentuknya adalah tadyi'an lil haq. Dia menelantarkan sebuah kebenaran atau hak yang tidak dia tunaikan, yang dia abaikan. Naam. Barakallahu fikum. Wa imma ayyakuna ta'addiyan lil had. Atau tindakan itu adalah tindakan yang melampaui ya batasan dari ketentuan yang telah berlaku. Bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Nah, intinya al-baghyu itu adalah tindakan yang melampaui batasan. Barakallahu fikum. Nah, adapun yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi hadzal bab, dalam bab kali ini, barakallahu fikum, lebih spesifik, lebih khusus, ya. Tayib, al-baghyu bima'na al-i'tida. Ya. Al-baghyu dengan makna al-i'tida, yaitu menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Nah, tindakan-tindakan yang kaitannya itu, barakallahu fikum, ya, menyakiti, menyiksa, nah, menzolimi orang. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aymin. Imam al-Bukhari membawakan sanadnya, telah bercerita kepada kami Abu Nu'aym Fadl ibnu Dukaim. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Dukain ismuhu Amr bin Hammad bin Zuhair. Dukain itu adalah lakob. Nah. Jadi kalau dengan nama aslinya, nama ayahnya beliau, Fadl bin Amr bin Hammad bin Zuhair. Barakallahu fikum. Naam. Al-Qurashi At-Taimi Maulahum. Al-Ahwal. Ya. Nah, Al-Ahwal. Julukan beliau juga adalah Al-Ahwal. Barakallahu fikum. Nah. Ini salah satu julukan untuk wali ya. Nah, Wali Ahwal namanya. Barakallahu fikum. Thiqatun Sabtun. Beliau ini termasuk rawi yang thiqah, ya, barakallahu fikum, terpercaya dan sabat kokoh. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kisah beliau, barakallahu fikum, yang dites ya, oleh Ibnu Ma'in, dan saat itu beliau bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, masyhurah. Nah, waqad taqaddam, sudah pernah kita ceritakan bagaimana kisahnya ya. Barakallahu fikum. Beliau ini termasuk legend gitu ya. Nah, dari sisi kekuatan hafalannya, barakallahu fikum, luar biasa. Nah, sampai-sampai dites oleh Ibnu Ma'in, barakallahu fikum, mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang kepada Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dengan membolak-balik sanad riwayat-riwayat beliau. Barakallahu fikum. Tapi itu tidak semuanya ya. Nah, artinya yang dilakukan oleh Ibnu Ma'in lebih cerdik. Naam. Iya. Kalau Imam Bukhari kan semuanya diacak. Diacak sama beliau, dikembalikan lagi. Yang ini sanadnya yang ini sanadnya yang ini. Artinya beliau tahu sedang dites. Iya, nah. Tapi kalau Fadl ibnu Dukaim tidak dalam kondisi seperti itu, ya. Awalnya bilangnya cuma apa? pengen mencocokkan riwayat panjenengan, apakah benar atau salah yang saya terima, ya kan? Nah, taib. Nah, Ibnu Ma'in melakukannya dengan apa? Sanad 1 sampai 9 itu benar. Yang ke 10 salah, ya kan? Dibalik, dirubah. Nah. Tapi dia melakukannya dengan pola yang sama, tidak random. Ya, mesti sanad hadis yang ke 10 itu dirubah. Itu yang membuat Ibnu Ma'in memahami, menyadari kalau dia sedang dites. Gitu ya. Nah, kalau Ibnu Ma'in melakukannya secara random, kadang yang dibalik itu hadis yang pertama, kemudian hadis yang kelima, kemudian hadis yang ke-9, oh bisa jadi dia memang apa? Salah, ya kan? Tapi ini kok dari 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, kok sama letak di bolak-baliknya itu ya. Nah, beliau Fadl Ibnu Dukain menyadari, ini anak lagi apa? Mengetes saya. Nah, ya, itu tidak sopan. Nah, dikasih pelajaran oleh beliau dengan apa? Sebuah ya, tendangan yang sangat-sangat barakallahu fikum berkesan bagi Ibnu Ma'in. Nah, puas beliau dengan tendangan itu. Beliau mengatakan lebih apa? Lebih menyenangkan daripada safarnya kita ke Son'a Yaman. Ya, dari Baghdad ke Yaman. Barakallahu fiik. Karena apa? Ya, bukan katanya-katanya, lihat sendiri bagaimana legend-nya Fadl Ibnu Dukain, ya kan? Ya, seperti kita kalau cuma dengar katanya-katanya itu belum seberapa, dibandingkan kita langsung lihat, ya. Ini yang dibilang legend itu, ya. Langsung berhadapan dengan dia, langsung berbicara dengan dia. Wah, itu kan puas rasanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun demikian, barakallahu fikum, Fadl Ibnu Dukain juga dikenal sebagai sosok ulama yang humoris. Ya. Nah, beliau tegas pada tempatnya tapi juga humoris pada tempatnya. Tahu humoris ya? Apa? Ya, terkadang bercanda, ya. Guyon. Dengan santri-santrinya atau tamu-tamu yang datang hendak menemui dan menjumpainya. Barakallahu fikum. Jadi pernah disebutkan ada tamu yang berkunjung ke rumah beliau. Dan benar-benar menguji kesabaran beliau. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Ya. Ana. Siapa? Tamunya bilang, saya. Ya. Ana man? Ya. Ana siapa? Nah, barang. Ana? Nah, itu. Antum bayangkan kalau kayak gitu di rumahnya Ustaz Agus gitu ya. Nah, siapa? Ana Ustaz. Ana siapa? Ana Ustaz. Siapa Ana? Ana. Itu mau minta dipentung namanya. Ya. Nah. Taib. Ditanya lagi sama Abu Ru'aim. Mana Ana? Nah. Ana ibni Adam. Ya. Saya anaknya Nabi Adam. Langsung beliau keluar dari rumah. Dirangkul, dipeluk sama dia. Masya Allah. Tabarakallah ya. Saya tidak menyangka masih ada anak keturunan Nabi Adam saat ini. Ya, nah itu goyonannya beliau. Nah, ya, di luar dugaan, bukan marah tapi ya orang ini ngajak bercanda ini ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu Fadl Ibnu Dukain ya. Jadi beliau ada saat di mana harus tegas ya, memberikan adab kepada santri-santri yang barakallahu fikum nam butuh diajari adab dengan tegas. Tapi ada juga saat di mana beliau barakallahu fikum tayyib melakukan ya humor dengan murid-muridnya atau tamu-tamunya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi tidak kaku ya. Nah, tapi fleksibel. Tayyib. Qala haddathana Fitr. Fitr ibnu Khalifah Al-Qurashi Al-Makhzumi Abu Bakr Al-Kufi. Fitr ibnu Khalifah Al-Qurashi Al-Makhzumi Abu Bakr Al-Kufi Saduqun Rumiya Bittasyayyu'i. Beliau rawi yang saduq, oh, namun dicurigai memiliki pemahaman Syiah. An Abi Yahya, Abu Yahya ismuhu Al-Qattatu. Al-Qattat. Alif lam qaf ta alif ta. Qattat. Abu Yahya Al-Qattat Al-Kufi Al-Kannasi. Abu Yahya Al-Qattat Al-Kufi Al-Kannas. Barakallahu fiik. Naam. Tayyib. Ismuhu itu semua adalah nisbah, sebagiannya laqab. Barakallahu fiik. Naam. Adapun nama beliau Zazan, yang pertama Zai, yang kedua Zal. Zazan ya, Zai alif, Zal alif nun. Zazan waqila dinar waqila muslim waqila yazid. Nah, ya. Beliau punya banyak alias nama ya. Ada yang bilang namanya Zazan, ada yang bilang namanya Dinar, ada yang bilang namanya Muslim, ada yang bilang namanya Yazid. Nah, yang seperti ini biasanya digunakan oleh sebagian rawi untuk tadlis. Gitu ya. Nah, menggunakan nama-nama yang tidak ma'ruf barakallahu fik untuk menyembunyikan hakikat tentang sang rawi. Layyinul hadis. Layyinul hadis. Hadisnya orang ini lemah. Qala Ibnu Ma'in hadithuhu da'if. Wahuwa fil kufiyin mislu sabit fil basriyin. Wahuwa fil kufiyin mislu sabit fil basriyin. Orang ini kalau meriwayatkan dari orang-orang Kufah, sama seperti ketika Sabit meriwayatkan dari orang-orang Basra. Barakallahu fikum. Naam. Qala sami'tu mujahidan. Berkata Abu Yahya, aku mendengar Mujahid. An Ibn Abbasin qala. Dari Ibn Abbas, beliau berkata. Sehingga ini pernyataannya Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, lau anna jabalan bagha ala jabalin ladukka al-baghi. Kata Ibnu Abbas, seandainya ada sebuah gunung, andai kata ya, ada sebuah gunung yang menzalimi, menyakiti gunung yang lain, nah, maka pasti kata beliau, gunung yang berbuat zalim tadi, yang menyakiti tadi akan dibalas dengan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau beranalogi barakallahu fikum, sebuah tindakan kezoliman, tindakan menyakiti antara sesama benda mati yang dikatakan tidak punya perasaan, ya kan? Nah, seandainya di kalangan benda mati itu saja Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan pada mereka, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Kalau ada sebuah gunung berbuat zalim kepada gunung yang lain, yang zalim itu akan Allah hancurkan. Ya. Nah, padahal barakallahu fikum, mereka adalah jamad. Ya. Benda yang tidak memiliki rasa. Itu pun dibalas oleh Allah. Bagaimana kalau tindakan kezoliman itu dilakukan kepada makhluk yang punya rasa? Ya, nah. Bagaimana kalau tindakan menyakiti itu dilakukan pada makhluk yang barakallahu fikum, tayyib, punya hati? Nah, barakallahu fikum, tayyib. Ya. Sebagaimana ucapan sebagian mereka, terkadang kita tidak menyadari ketika kita melemparkan batu itu ke dalam lautan, kita tidak tahu seberapa dalam batu itu akan apa? Tenggelam. Begitu juga ketika kita menyakiti hati orang. Mungkin menurut kita hanya celotehan belaka. Mungkin menurut kita hanya towelan gitu ya. Nah, menurut kita enteng, menurut kita biasa. Tetapi orang yang menjadi objek kita, yang kita towel tadi, yang kita celotehkan dengan ucapan kita, sangat tersakiti begitu dalam. Ya, nah. Jadi ada orang-orang yang memang barakallahu fikum begitu mudah terbawa oleh barakallahu fikum perasaannya. Nah. Gitu ya. Sehingga hati-hati kalau makhluk yang tidak punya perasaan saja akan Allah kisos, akan Allah balas kezaliman yang dilakukan. Maka bagaimana kalau kezaliman dan menyakiti itu kita lakukan pada makhluk yang punya rasa? Nah, barakallahu fikum. Sebesar apa rasa tersakiti yang dia rasakan, sebesar itu juga balasannya Allah timpakan kepada kita. Nah, makanya Nabi sebelum meninggal itu sering kali memberikan pesan, ittaqu zulma. Ingat ya, hati-hati dari yang namanya perbuatan zalim. Nah, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyam. Karena kezaliman itu benar-benar akan membawa kalian pada kegelapan pada hari kiamat kelak. Terus Nabi mengingatkan, hati-hati. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, zammu al-baghyi zammu al-baghyi wa tarhibu min mujazati sahibihi. Di dalamnya ada celaan terhadap sikap menyakiti, menzalimi orang lain. wa tarhib, dan ada barakallahu fikum ancaman dari balasan Allah untuk pelakunya. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi menyakiti orang lain ini termasuk dosa yang paling sering dibalas kontan ya, di dunia. Nah, barakallahu. Apalagi kezoliman itu kalian lakukan kepada orang tua, kontan, jangan macam-macam kalian. Ya. Kalau sampai orang tuanya itu benar-benar sakit, sedih, barakallahu fikum, keluar kata-kata yang buruk, nah segera kalian minta ampun. Minta maaf sama orang tua kalian. Karena apa? Kontan. Ya, yang bukan orang tua saja, itu barakallahu fikum, seringnya kontan dibalas sama Allah. Ketika di dunia. Di akhirat kalau dia gak tobat, masih disimpan. Nah, hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalian harus takut dari sifat menzolimi atau menyakiti orang lain. Nah, barakallahu fikum. Karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab antara dia dan Allah. Dan balasannya kontan. Ya, nanti akan ada hadis kita baca. Dari Nabi, di antara dosa yang paling sering dibalas kontan oleh Allah, artinya langsung di dunia itu dibalas, di antaranya adalah menyakiti orang. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil, at-tahdzir minal baghyi. Ada peringatan dari tindakan baghi, menyakiti dan menzalimi orang lain. Wa anna akibatahu ad-damaru wal halaku. Wa anna akibatahu ad-damaru wal halaku. Dan barakallahu fikum, akibat, efek yang akan dirasakan oleh orang yang zalim dan menyakiti tadi adalah ad-damar wal halak. Akan Allah hancurkan orang itu, akan Allah binasakan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga waspadalah dari sifat zalim dan menyakiti orang lain, ya. Nah, yang biasa pakai sandalnya orang enggak izin. Hati-hati. Ya, nah, barakallahu fikum. Antum enak saja pakai sandalnya orang, ya, nah, barakallahu fikum. Baik, gak sadar sandal ustadznya sendiri yang dipakai, nah, ya, barakallahu fikum. Gak sekali dua kali itu asatidzah kehilangan sandal tahu-tahu, ya, dipakai sama santri. Nah, untung yang dipakai sandalnya ustadz, ya, yang hatinya insya Allah baik-baik semua, ya, nah. Sabar gitu ya. Astaghfirullahalazim. Nah, ya. Semoga Allah jodohkan dia dengan wanita soleha, ya Allah. Iya. Itu kalau ustaz, ya. Nah. Kalau yang kalian barakallahu fikum pakai sandalnya itu bukan ustaz, yang levelnya sama-sama ikhwan yang masih emosian. Nah, ya, bahaya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Bisa jadi kondisi barakallahu fikum kejiwaan dia saat itu lagi meledak-ledak, ya, dia lagi ada masalah, pas sandalnya hilang. Nah, ya, bisa jadi dia mendoa barakallahu fikum kepada Allah dengan doa yang akan mencelakai kalian. Hah? Lebih baik nyeker daripada pakai sandal orang enggak izin. Nyeker itu sunnah. Iya. Nyeker itu sunnah, dianjurkan oleh Nabi. Sesekali nyekerlah kalian. Nah. Ya. Nyeker men. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Itu sunnah. Daripada kalian pakai sandal orang lain tidak izin. Barakallahu fikum, ya. Nah. cuman sini aja kok Ustaz, cuman ya kamar mandi atau ke maktin gitu ya, barakallahu fikum, na'am, nanti langsung saya pulangkan. Iya, kalau pas orangnya tidak mau make, tapi pas antum pake dia make, dia bingung cari kemana. Paham ya? Nah, jadi saya anjurkan, daripada antum make sandal orang tidak izin, lebih baik nyeker. Nyeker itu sunnah. Ya. Tapi kalau make sandal orang lain enggak izin, barakallahu fikum, itu zalim, itu menyakiti namanya. Paham? Nah, begitu juga peralatan mandi. Itu kasusnya santri ya. Nah, tahu-tahu pas mau mandi, loh, sabun-sabunku mana ini? Nah, barakallahu fikum. Dipakai sama temannya. Itu pun sudah pakai, dia enggak dikembalikan ke tempatnya, ditinggal di kamar mandi. Dicari, loh, kok ada di sini, di kamar nomor 5 ya kan? Nah, barakallahu fikum. Peralatan sabunnya. Nah, lebih baik apa? Mandi enggak pakai sabun, enggak pakai sampo, biur-biur. Nah, ya. Daripada pakai peralatan mandi teman kita enggak izin. Ya, nah, kalau dia sakit hati, terzolimi, bahaya kalian. Nah, enggak bahaya tah? Iya. Nah. Bahaya barangkali. Jadi hati-hati ya. Nah, lebih baik enggak pakai sabun, enggak pakai sampo mandi barakallahu fikum. Nah. Lebih aman ya. Nah, tapi kalau pakai punya orang lain, nah, enggak bahaya dah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bis-shawab.